الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitabi wa Sunnah, dan kita masih membahas tentang hukum-hukum seputar memerdekakan budak. Dan pada pertemuan kita di siang hari ini kita masuki permasalahan yang kelima. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatul khamisah al-mukatab. Permasalahan yang kelima tentang budak mukatab. Telah lalu pembahasan yang telah kita jelaskan tentang budak mudabbar, yaitu dibebaskannya seseorang dari perbudakan apabila tuannya meninggal. Nah, sekarang permasalahan yang kelima tentang budak mukatab. Yang pertama, ta'rifuhu, definisi budak mukatab. Al-kitabatu wal-mukatabah lughatan. Adapun secara bahasa yang dimaksud al-mukatab berasal dari kitabah, menulis atau menetapkan. Mukatabah, menetapkan atau mengharuskan, mewajibkan. Ma'khudhatun min kataba, ini berasal dari kata katabah. Bimakna aujabah, katabah yang bermakna aujabah, mewajibkan. Wa alzama, menetapkan atau mengharuskan. Dan istilah kataba dengan makna mewajibkan banyak disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, demikian pula dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kutiba alaikumul qisas, ay ulzima, diwajibkan atas kalian qisas. Kutiba alaikumul siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka ini asal makna dari al-kitabah atau al-mukatabah. Wa syar'an, adapun secara istilah, hiya i'taqul 'abdi nafsahu min sayyidihi bimalin yakunu fi dhimmatihi yu'adda mu'ajjalan. Adapun dalam definisi syar'i, secara istilah syar'i, yang dimaksud budak mukatab adalah seorang budak yang membebaskan dirinya, yang memerdekakan dirinya dari tuannya dengan harta yang ada dalam tanggung jawab budak tersebut, yang yu'adda, yang akan dibayar atau ditunaikan mu'ajjalan, secara berangsur. Jadi yang dimaksud budak mukatab ini, misalnya tuan, seorang tuan pemilik budak mengatakan kepada budaknya, apabila engkau mampu mengumpulkan uang sebesar 100 juta rupiah, setiap bulan engkau membayar 2 juta, maka kamu bebas. Bebas dari perbudakan. Atau budak tersebut yang datang kepada tuannya, dia mengatakan, bebaskan aku dari perbudakan dengan cara mukatabah, yaitu saya akan mencari uang sebesar sekian dan sekian sesuai kesepakatan, di mana aku akan membayar setiap bulannya kepadamu sekian. Apabila telah lunas maka saya bebas. Kata pemilik budak ini, iya saya setuju. Atau ditetapkan perjanjian tersebut di atas kertas. Maka budak ini telah berstatus sebagai budak mukatab. Selama dia mencari uang untuk menebus dirinya, selama belum lunas, maka dia tetap berstatus sebagai budak. 100 juta misalnya, dia telah melunasi 50 juta, dia masih budak. Dia telah melunasi 90 juta, masih budak. Dia telah melunasi 99 juta, masih budak. Sampai dia sempurnakan. Apabila dia telah melunasi sebesar 100 juta rupiah sesuai dengan kesepakatan antara dia dengan tuannya, maka begitu selesai dia pun telah terbebas dari perbudakan dan menjadi orang merdeka. Ini yang dimaksud budak mukatab. Fal mukatabu bi fathit ta, mukatab dengan ta yang di fathah. Mukatab huwal abdu alladhi 'ulliqa 'idquhu, yaitu budak yang disyaratkan pembebasannya bimalin, dengan sebuah harta, yadfa'uhu li sayyidihi, yang dia akan membayarnya kepada tuannya. Ini kalau disebut mukatab, yakni budaknya. Wa bikasriha, adapun jika dikasrah, mukatib man taqa'u minhu, yaitu orang yang menetapkan mukatabah tersebut, dalam hal ini tuannya. Tuannya yang menetapkan budak tersebut menjadi budak mukatab. Yang apabila budak itu mampu menyerahkan kepada tuannya uang sebesar yang disepakati, maka dia pun bebas. Wa summiyat kitabatan, mengapa disebut kitabah atau mukatabah? Li'anna sayyida yaktubu bainahu wa baina abdihi kitaban bima ittafaqa alaihi. Karena antara sayyid, tuannya, dia menulis antara dia dengan budaknya tersebut sebuah kitab perjanjian berdasarkan apa yang telah disepakati oleh keduanya, antara tuannya dan budaknya, sehingga disebut mukatab atau kitabah. Lalu apa hukum melakukan mukatabah dalam memerdekakan budak tersebut? Kata beliau, hukmul mukatabah wa dalilu dhalik, hukum melakukan mukatabah dan dalil tentang hal tersebut. Al-kitabatu jaizatun mustahabbatun, kitabah atau mukatabah hukumnya boleh, mubah, dan bahkan dianjurkan. Idza talabaha al-'abdu as-saduqu al-muktasibu al-qadiru 'ala ada'i al-mal alladhi ishtaratahu 'alayhi sayyiduhu. Memerdekakan budak dengan cara mukatabah adalah hal yang boleh, bahkan dianjurkan, apabila budak tersebut memintanya. Dalam keadaan budak ini seorang yang dikenal jujur dan dia mampu menghasilkan, dia seorang yang bisa menghasilkan uang, al-qadir, dan punya kemampuan ala ada'il mal, untuk melunasi harta, alladhi ishtaratahu alaihi sayyiduhu, yang telah disyaratkan oleh tuannya. Maka jika hamba tersebut terlihat mampu dan dia jujur orangnya, terlihat baik orangnya, apalagi kalau terlihat kesalehannya, dan dia pandai menghasilkan uang, maka dalam hal ini dibolehkan atau bahkan dianjurkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. Dan orang-orang yang mencari pembebasan atau memerdekakan dari perbudakan dengan cara menulis surat perjanjian dari budak-budak kalian, fakatibuhum in alimtum fihim khaira, maka tidak mengapa engkau tetapkan baginya mukatabah, membebaskan budak tersebut dengan cara mukatabah apabila kalian mengetahui ada kebaikan pada budak tersebut. Apabila kalian mengetahui ada kebaikan pada budak tersebut. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini anjuran dari Allah Azza wa Jalla. Apabila budak tersebut hendak dibebaskan dengan cara mukatabah, tidak mengapa. Ya. Bebaskan dia dengan cara mukatabah, namun dengan syarat in alimtum fihim khaira. Apabila engkau mengetahui pada budak itu ada kebaikan ketika dia dibebaskan. Terselisih para ulama apa yang dimaksud khairan, kebaikan di dalam ayat ini. Ada yang mengatakan yang dimaksud khairan yakni malan, apabila engkau melihat bahwa budak tersebut mampu mengumpulkan harta untuk membebaskan dirinya. Ada pula yang mengatakan yang dimaksud khairan, kebaikan di situ adalah kemampuan dia untuk mencari nafkah. Kemampuan dia untuk mencari nafkah atau untuk mencari penghasilan untuk membebaskan dirinya. Ada sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud khairan yakni dinan, apabila engkau melihat bagus agamanya, ya, dia nampak masuk ke dalam Islam menjadi seorang muslim dan nampak kesalehannya, ah, bebaskan dia, tetapkan dia sebagai budak mukatab. Sebaliknya, kalau tidak, berarti tidak dianjurkan membebaskan dia sebagai budak mukatab. Misalnya, diketahui dari budak ini orang kalau dibebaskan, jahat. Kelihatan dari wataknya, orang ini jahat. Ya, suka berbuat keburukan. Suka menyakiti orang, menzalimi orang lain, atau mengambil harta orang lain. Maka apabila diketahui bahwa budak ini kalau dibebaskan justru akan memudaratkan, maka jangan dibebaskan. Jangan dibebaskan. Misalnya dia budak kafir, lalu kemudian jika dibebaskan akan menyebabkan dia merusak, menyebarkan kekufurannya, merusak di tengah-tengah masyarakat, maka jangan dibebaskan. Jadi syarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, in alimtum fihim khairan, apabila engkau mengetahui ada kebaikan dengan membebaskan dia dari perbudakan. Min ahkami al-mukatabah, termasuk di antara hukum al-mukatabah, yu'taqu al-'abdu aw al-amatu wa yasira hurraini mata addaya mattafaqa 'alayhi ma'a sayyidihima. Budak lelaki atau budak wanita dibebaskan dari perbudakan dan keduanya menjadi orang yang merdeka, kapan keduanya mampu untuk menunaikan dan melunasi apa yang telah disepakati bersama dengan tuannya, baik laki-laki maupun budak wanita. Tuannya mensyaratkan, kamu boleh bebas apabila engkau mampu mengumpulkan uang sebesar 10 juta rupiah. Maka jika dia mampu dan dia melunasinya, maka dia menjadi orang bebas. Bebas dari perbudakan. Liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, al-mukatabu 'abdun ma baqiya 'alaihi min mukatabatihi dirham. Bahwa budak yang mukatab itu, budak yang mukatab tetap berstatus sebagai budak selama dia masih terkena tanggungan dalam mukatabahnya tersebut, walaupun satu dirham. Walaupun satu dirham. Misalnya harga yang ditetapkan 10 juta. Maka selama 10 juta ini belum lunas, maka dia tetap berstatus sebagai budak. dia baru membayar 9.500.000 misalnya, sisa 500 tetap masih budaknya, masih budak tuannya. Namun kalau lunas seluruhnya, maka berarti dia bebas dari perbudakan. Fa mafhumuhu, maka yang difahami dari hadis ini, annahu mata addama alaihi lam ya'ud 'abdan au lam yu'adda 'abdan. Maka yang difahami bahwa kapan dia mampu untuk mendatangkan atau menunaikan apa yang telah menjadi hutangnya, maka dia tidak lagi dianggap sebagai budak. Kalau sudah selesai, selesai seluruh transaksi, maka dia tidak lagi menjadi budak. Wa yasiru hurran bil ada. Begitu dia selesai membayar, maka dia pun menjadi orang yang merdeka jika dia membayar kepada tuannya tersebut. Yang berikutnya, la yutaqul 'abdu illa idza adda jami'a kitabatihi lil haditsil madhi. Tidak merdeka seorang budak kecuali apabila dia telah menunaikan seluruh apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian untuk membayar berdasarkan hadis sebelumnya. Al mukatabu 'abdun ma baqi 'alaihi min mukatabatihi dirham. Bahwa budak mukatab itu tetap saja sebagai budak selama dia belum melunasi budak nilai yang telah ditetapkan bersama tuannya, walaupun satu dirham. Hadis di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani rahimahullah. Hukum yang berikutnya, wala'ul mukatabi yakunu li sayyidihi idza adda ma alaih. Wala'nya budak mukatab itu adalah milik tuannya apabila tuannya yang menunaikannya, apabila budaknya tersebut telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Jadi si tuan ini mengatakan pada budaknya, apabila engkau mampu mendatangkan 100 juta rupiah, maka kamu bebas cicil selama dalam setiap bulan berapa. Dan ternyata budaknya mampu, ternyata budaknya mampu melunasinya. Maka ketika dia telah melunasi, berarti budak ini menjadi orang merdeka. Walaknya kemana? Walaknya kepada yang membebaskan dia, yaitu tuannya. Karena tuan yang membebaskan dia dari perbudakan. Meskipun setelah itu dia mendapatkan hasil dari mukatab tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-wala'u liman a'taqah. Sebab Rasul mengatakan wala itu dinisbatkan kepada siapa yang membebaskan orang tersebut dari perbudakan. Yang berikutnya, ala sayyidi ayyadha'a 'anil mukatabi syai'an minal mali alladhi katabahu 'alaihi. Bagi tuannya yang membebaskan, maka dia boleh menggugurkan atau memaafkan dari budak mukatab tersebut sesuatu dari harta yang telah ditetapkan dalam perjanjian dengan budaknya. Misalnya begini, telah ditetapkan dalam perjanjian bahwa budak itu harus mendatangkan uang sebesar 100 juta rupiah. Maka sebaiknya, merupakan hal yang afdal, bahkan sebagian para ulama mewajibkan bagi tuannya ini untuk menjatuhkan atau menggugurkan sebagian dari apa yang ditetapkan. Misalnya tuannya mengatakan, ketetapan kita kan 100 juta, sudah, untuk 10 juta saya maafkan, kamu cukup mencari 90 juta. Ini merupakan keutamaan bagi pihak yang membebaskan dia, ya, dalam hal ini tuannya. Sebagian mengatakan wajib, harus ada meskipun sedikit yang dia gugurkan dari apa yang telah disepakati dari pembayaran. Dan ini termasuk di antara kebaikan tuan tersebut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa atuhum min malillahi alladhi atakum, dan berikanlah kepada mereka dari harta yang telah datang kepada mereka. Berikanlah kepada mereka, maksudnya kepada budak mukatab itu, dari harta yang telah Allah berikan pada kalian, maka hendaknya ada sebagian atau keseluruhan dari harta yang Allah berikan kepadamu untuk kamu gugurkan dari kewajiban budak tersebut untuk mengumpulkan harta. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi hadhihi al-ayah, Ibn Abbas mengatakan tentang ayat ini, ba'u anhum min mukatabatihim. Gugurkan dari mereka dari apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian mukatabah. Ya. Jadi merupakan kebaikan bagi seorang tuan ketika dia menggugurkan apakah sebagian atau seluruhnya kepada budak tersebut. Nah, apabila dia yang ditetapkan 100 juta, maka dia mengatakan, sudah, kamu cukup mencari 70 juta. Atau kamu cukup mencari 50 juta. Atau lebih kurang dari itu. Wa yukhayyaru sayyidu baina wad'ihi anhu wa akhdhihi minhu wa daf'ihi ilaih. Maka seorang tuan itu diberi kebebasan. Boleh memilih. Apakah dia menggugurkan apa yang telah disepakati dalam perjanjian untuk menjadi budak mukatab, atau dia mengambilnya. Setiap apa yang diberikan oleh budak mukatab diambil, semuanya diambil. Wa daf'ihi ilaihi, atau dia mengambil lalu diserahkan kepada budak tersebut. Diserahkan kepada budak tersebut. Misalnya budaknya mampu mengumpulkan 100 juta. Mampu mengumpulkan 100 juta. Setiap bulan misalnya dia mengumpulkan 2 juta. Lalu setelah itu dia serahkan. Sampai 100 juta. Selesai 100 juta berarti dia bebas dari perbudakan. Tuannya mengatakan, nih 10 juta untuk kamu. Ambil aja untuk keperluan kamu. Karena kamu telah menjadi orang bebas, mungkin ini bisa kamu jadikan sebagai modal bisnis, modal bekerja dan yang semisalnya. Ya, wadaf'uhu ilaihi, dan si tuan menyerahkan kepada budak mukatab tersebut. Yang berikutnya, yuja'alul malu 'alal mukatabi munajjaman, harta yang ditetapkan bagi budak mukatab tersebut pembayarannya secara munajjam. Maksudnya secara kredit. Kalau dalam istilah sekarang disebut taqsit. Ya, bai'u taqsit. Yaitu secara qistan-qistan. Setiap bulan bayar kredit. Najmaini fasaidan, apakah 2 bulan atau lebih? Ya, setiap bulan bayar 2 juta misalnya. Kata tuannya, setiap bulan kamu harus membayar 2 juta. Maka dia mencari uang 2 juta diserahkan pada tuannya. Bulan depan lagi 2 juta diserahkan pada tuannya. Ala an takuna nujum ma'lumatan, bahwa pembayaran secara kredit itu diketahui. Tiap bulan berapa nominalnya? Wa yu'lamu fi kulli najmin qadrul malil mu'adda, dan diketahui pada setiap tempo tersebut jatuh, maka diketahui kadar harta yang dibayar, kadar harta yang diserahkan kepada pemilik budak tersebut. Yang berikutnya, laisal lil mukatabi ayyatazawwaja illa biizni sayyidihi. Tidak boleh bagi budak mukatab selama dia berstatus sebagai budak untuk menikah kecuali dengan izin tuannya. Misalnya ada seorang tuan mengatakan pada budaknya, kamu kumpul 100 juta maka kamu bebas. Nah, maka dia mengumpulkan baru 50 juta yang dia kumpulkan. Lalu dia mengatakan pada tuannya, tuan saya ingin menikah. Nah, tuannya mengatakan, tidak boleh kamu menikah. Maka dia harus taat. Kenapa? Karena dia masih berstatus sebagai budak. Dia belum merdeka, dia masih dalam kekuasaan pemiliknya. Nah, kecuali kalau diizinkan oleh tuannya. Tuannya mengatakan, sudah kamu nikah aja. Berdasarkan sabda Nabi alaihissalam, ayyuma 'abdin tazawwaja bighairi idzni mawalih fa huwa 'ahir. Siapa saja dari budak yang menikah tanpa izin dari tuannya, maka dia adalah seorang penzina. Tidak diperbolehkan tanpa izin dari pemiliknya. Wala yatasarra kadzalika illa bidzin, dan tidak boleh pula budak ini melakukan tasarri, berhubungan dengan budak wanita yang lain kecuali dengan izin dari tuannya. Kemudian yang berikutnya dan yang terakhir, yajuzu bai'ul mukatab, diperbolehkan menjual budak mukatab ini. Wa tabqal kitabatu alaihi fi yadi mushtarih, dan penetapan budak mukatab itu tetap statusnya berada di tangan yang membelinya. Misalnya begini, si A memiliki seorang budak. Dia mengatakan kepada budaknya, apabila engkau mampu mengumpulkan sebesar 100 juta rupiah, maka kamu bebas. Tiap bulan bayar 2 juta. Tiap bulan dia membayar 2 juta. Lalu setelah terkumpul 50 juta, berarti kan masih ada 50 juta yang lain. Masih ada 50 juta yang lain. Maka pemilik budak ini ingin menjual budaknya tersebut. Maka dia jual kepada B. Sehingga perpindahan budak mukatab ini dari A kepada B dalam keadaan si budak telah melunasi ya bagian dari dirinya setengah harga, yaitu 50 juta. Berarti tersisa 50 juta lagi. Tersisa 50 juta lagi. Apakah ketetapan perjanjian itu berlanjut ketika dia berpindah status menjadi milik si B? Jawabannya iya, tetap berlanjut. Berarti sisa 50 juta lagi yang diserahkan kepada B, bukan lagi kepada A. Karena dia telah menjadi milik B, bukan menjadi milik A. Fa in adama alaihi ataqah, apabila budak itu telah menunaikan seluruhnya, maka dia pun bebas. Wa yakunu wala'uhu li mushtari, sehingga walaknya itu adalah kepada orang yang membelinya. Tadinya A, misalnya A, lalu kemudian A menjual budaknya kepada si B, maka B yang membeli budak tersebut, apabila dia mampu melunasi 50 juta yang berikutnya, maka dia pun menjadi orang yang bebas walaknya kepada si B, bukan lagi kepada si A, karena B yang telah membelinya. Ya, B yang telah membelinya, dan B lah yang membebaskan orang itu dari perbudakan. Di qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah fi qissati Barirah, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam kepada Aisyah dalam kisah Barirah. Barirah ini termasuk budak mukatabah. Ya, lalu kemudian dibeli oleh Aisyah dan Aisyah pun yang membebaskannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Ishtariha wa atiqiha." Belilah dia, belilah si Barirah itu. Lalu kamu yang bebaskan dia dari perbudakan. Fa innal wala'a liman a'taqah, karena wala itu dinisbatkan kepada siapa yang membebaskan orang tersebut dari perbudakan. Ketika Aisyah telah membeli Barirah dari tuannya, lalu kemudian Aisyah pun membebaskan Barirah dari perbudakan, maka wala dinisbatkan kepada Aisyah, sehingga Barirah adalah maulatu Aisyah radhiyallahu taala anha. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan seputar hukum-hukum memerdekakan budak. Berikutnya insyaallah taala kita masuk ke pembahasan tentang hukum-hukum seputar harta warisan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.